Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wanshur alina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qal ma'alif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Kita langsung baca di kitab Mukhtarul Jain. Nanti akan kita bahas sedikit tentang keistimewaan pada 10 hari Zulhijjah. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan taufiknya sehingga kita semuanya pada tahun ini masih bisa mengalami hari-hari yang istimewa ini yang oleh Allah SWT karena keutamaannya dijadikan sebagai sasaran sumpahnya. Di dalam firman-Nya yang berbunyi wal asri wal fajri wal layalin asyar. Jadi demi fajar dan demi malam-malam yang 10 itu. Banyak di antara ulama yang berpendapat bahwasannya layalin asyur itu adalah asyrudil hijjah. Jadi merupakan hari-hari yang istimewa. Dan kalau bukan karena Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan itu kepada kita semuanya, maka kemungkinan besar kita tidak mengalaminya, tidak mendapatkannya atau tidak menggunakan kesempatan yang ada itu. Oleh karena itu, kita akan bahas sedikit tentang keutamaan-keutamaan pada 10 hari ini. Yang tentunya kita sebagai thalibul ilm jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang baik ini. Karena setiap hari, setiap malam, setiap minggu, setiap bulan dan setiap saat itu mempunyai keberkahan tersendiri, mempunyai keistimewaan tersendiri, mempunyai keutamaan sendiri. Barokah pada waktu yang lalu, satu jam yang lalu berbeda dengan barokah yang kita dapatkan pada jam ini. Keberkahan waktu, rahasia waktu, rahasia amaliyah pada waktu itu berbeda antara satu waktu dengan waktu-waktu yang lainnya. Maka oleh karena itu, persiapan yang pertama harus kita persiapkan adalah secara fisik maupun secara psikis, kita harus mempersiapkan diri kita memasuki hari yang istimewa ini. Dengan apa kita mempersiapkannya? Dengan kita membersihkan diri kita dari segala hal yang dapat mencegah turunnya rahmat Allah. Oleh karena itu, kebiasaan para salafuna soleh, para ulama terdahulu, jika mereka memasuki bulan-bulan istimewa atau hari-hari istimewa, maka mereka lebih dahulu membersihkan diri mereka dengan bertaubat dan meminta maaf kepada sesama yang mungkin terkait dengannya kaitan-kaitan kewajiban. Termasuk ketika akan masuk 10 Zulhijjah ini. Mereka saling meminta maaf, mereka bertaubat, mereka kembali pada Allah di malam hari, bertadarruk kepadanya. Karena pada malam-malam 10 hari Zulhijjah ini termasuk malam-malam yang kalau kita berdoa, Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi eman, jangan sampai tidur. Jadi usahakan tidurnya itu didahulukan. Jadi tepat jam 10 itu sudah tidur. Nanti jam 3 kita sudah bangun. Supaya kita bisa melaksanakan sholat pada malam hari dan berdoa setelahnya. Karena berdoa pada malam-malam hari ini merupakan doa-doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Kita doakan, bukan hanya doakan diri kita sendiri, tapi doakan seluruh saudara kita, keluarga kita, handai tolan kita, keluarga kita, kerabat kita, dan seluruh kaum muslimin. Jadi biasakan kita termasuk yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah seseorang yang suka memperhatikan saudaranya. Yang senang memperhatikan saudaranya. Nah, dengan cara bagaimana? Paling tidak dengan cara mendoakan mereka. Kita tidak bisa membantu dengan cara finansial. Maka paling tidak kita membantu mereka dengan doa. Kita doakan saudara kita yang ada di Palestina. Kita doakan saudara kita yang ada di Sisan. Doakan saudara kita yang ada di Burma, Myanmar, dan sebagainya. Semua kita doakan. Semoga mereka mendapatkan kelapangan, kemenangan, kejayaan, keutamaan, maghfirah daripada Allah Ta'ala. Dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita doakan semacam itu. Nah, kenapa? Mereka saudara kita. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Kita ingin dicintai Allah. Kita juga berharap mereka juga dicintai Allah. Kita ingin dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kita juga berharap mereka dosanya juga diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi. Kita juga harus berharap saudara kita juga mendapatkan derajat yang tinggi. Kita berharap semoga kita selalu senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Kita juga berharap mereka juga semacam itu. Itulah seorang mukmin yang sejati. Seorang mukmin sejati adalah seorang mukmin yang toleransi. Selalu mempunyai keprihatinan terhadap saudara sesama muslim. Yang semacam itu berarti menandakan akan kekuatan imanan, keimanannya, dan keagungan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bangun sempatan, bangun minta kepada Allah Taala. Allah Maha Karim, Allah Maha Jawad, Allah Maha Kuasa, Allah yang menadirkan segala sesuatu. Kita tidak mempunyai kekuatan apapun kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situlah pada saat itulah kita bangun malam, kita sodorkan semua yang kita hajatkan. Dengan begitu insyaallah kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan pada 10 hari ini. Karena kita sudah pada hari keberapa? Hari ketiga. Berarti tanggal 9 atau tepatnya hari Arafah, puncaknya itu tanggal berapa? Hari apa? Hari Sabtu. Nah, jadi kalian sebagai seorang thalibul ilim menghadapi fenomena yang berbeda antara sebagian golongan kaum muslimin, ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu, kita harus arif dan bijak. Kalau mereka itu beranggapan bahwasannya hari Arafah itu bertepatan dengan wukuf di Arafah, ya udah, kita tidak usah menyalah mereka. Tapi kalau kita tidak demikian, mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah yang bermadzhabkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wardah adalah hari Arafah yang kita diperintahkan untuk berpuasa itu adalah tanggal 9, bukan hari wukuf Arafah. Nah, jadi bedakan antara hari wukuf Arafah dan hari tanggal 9 Zulhijjah. Sama seperti lebaran. Lebaran kan beda kadang-kadang antara Saudi dengan di sini. Sama, hari Arafah juga berbeda. Kalau wukufnya, karena Arafah itu ada di Saudi, maka harus ikut pemerintahan Saudi. Coba Arafahnya di Indonesia, ikut hari Arafah di Indonesia. Gitu. Nah gitu. Ngerti nggak? Perbedaannya itu dari segi itu. Jadi yang mengatakan bahwasanya hari Arafah itu hari Jumat, karena wukuf Arafahnya kan terjadinya hari Jumat di Saudi. Masa kita mau puasa hari Sabtu? Kalau mereka begitu. Nah, itu karena mereka beranggapan hari Arafah itu hari wukuf di Arafah. Kalau puasa Arafah itu bukan seperti itu. Kalau menurut versi kita. Puasa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad. Saumu Arafah yukaffiru sanatain. Madiyatin wa mustaqbalah. Puasa satu hari di hari Arafah itu dapat meleburkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang setelahnya. Jadi paling afdolnya puasa di Arafah. Semoga kalian tidak haid pada waktu itu. Nah, kalau lagi haid pada saat itu, kalau kalian menyesal banget, insyaallah terhitung seperti orang yang berpuasa. Makanya jangan jadi perempuan. Jadi gak ribet. Ustaz enak. Gak pernah makzuroh gitu. Jadi kapan hari Arafah, insya Allah kalau gak sakit ya puasa gitu. Karena gak ada datang bulannya Ustaz. Gitu, ya. Nah, tapi kalian ya memang diantara cobanya seperti itu. Memang settingannya Allah seperti itu. Jadi supaya perempuan itu memang kurang akalnya, kurang ibadahnya, tetap menjadi fitnah. Jadi bikinlah mereka seperti itu. Gitu. Kurang ibadahnya. Kalau kita kan setiap hari melapor kepada Allah. Terikat kepada Allah. Terkait dengan Allah. Jadi ingat terus. Terkait terus. Nah, perempuan ada liburnya. Nah, ketika libur, keimanannya kurang kuat. Ketakwaannya kurang agung dan sebagainya. Nah, sehingga jadilah dia itu sesuai dengan settingannya yang asal yaitu fitnah. Itu perempuan. Makanya hati-hati. Di waktu haid hati-hati. Jangan bertindak, jangan berucap kecuali sesuai dengan arahan Nabi Muhammad SAW. Di saat kita sedang haid, nah, di saat itulah kita itu sedang berkecamuk-kecamuknya setan dan iblis dalam hati kita. Karena pada waktu itu sedang kotor. Kita tidak ada ikatan dengan Allah. Oleh karenanya, supaya tetap seperti semula, paling tidak kalian bisa menggunakan seperti yang difatwakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan pahalanya seperti orang yang sholat. Walaupun bukan dalam mazhab kita bisa taglid. Setiap waktu sholat dari 5 waktu, kita seperti biasanya duduk di mihrab kita. Duduk di mihrab kita, berzikir pada Allah situ, baca sholawatkah, baca tasbihkah, baca tahlil dan sebagainya. Yang penting berzikir pada Allah Ta'ala. Dengan kadar waktu seperti kita melaksanakan sholat qabliyah, sholat waktu itu, sholat ba'diyah, dan zikirnya. Berapa waktu kira-kira? 15 menit. Sudah 15 menit dari situ. Maka insya Allah tidak akan berkurang. Insya Allah pula tidak akan berkurang ibadah kita. Insya Allah pula tidak akan berkurang keimanan dan ketakwaan kita. Nah, tapi gak usah kecil hati. Karena menerima dengan ketentuan Allah sebagai seorang wanita yang memang kodratnya itu ditakdirkan dalam keadaan haid. Datang tamu setiap bulannya. Kalau ketepatan nanti tanggal 9 lagi haid, maka asalkan kita menyesal banget. Artinya kalau semua mana gak haid, pasti anak puasa. Nah, maka hendaknya dia memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Kasih makanan sama orang yang berpuasa. Kuatnya satu orang, ya berikan makan untuk satu orang. Gak bisa buat beli makanan, kasih minuman, beli teh botol, kasih teh kotak, gitu kasih. Nah, biar dapat pahalanya orang yang memberi makan, orang yang berpuasa. berpuasa. Sunnah-sunnah yang disunnahkan Nabi, laksanakan. Sebisa kita, semaksimal mungkin. Tambah besar pengorbanan kita, tambah besar pahala yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian perlu diketahui bahwasanya 10 Zulhijjah itu ada beberapa hal, amalan dan juga saat-saat yang istimewa. Sedangkan hadis yang berkaitan dengan kemuliaan dan keutamaan hari-hari 10 Zulhijjah yang awal ini adalah ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna atau fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada satu hari atau hari-hari di mana pada hari-hari itu kalau kita beramal soleh. Kalau kita beramal soleh. Jadi situ tidak tentukan. Amal soleh itu yang bagaimana? Amal soleh itu adalah yang berkaitan dengan hak Allah atau berkaitan dengan hak manusia. Yang berkaitan kebaikan dengan Allah atau berkaitan dengan manusia. Semua kebaikan. Semua dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada hari-hari di mana pada hari-hari itu, kalau kita berbuat amal soleh, maka lebih dicintai oleh Allah Ta'ala ketimbang kita melaksanakan amal soleh di hari-hari yang lainnya. Sehingga, ketika itu, para sahabat Nabi bertanya, "Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah?" Bahkan melebihi, menandingi daripada berjihad fi sabilillah. Nabi pun menjawab, "Walal jihad fi sabilillah." Bahkan walaupun jihad fi sabilillah, masih besaran kita beramal soleh pada hari-hari ini. "Illa rajulun," kecuali satu orang, kata Nabi. "Yakhruju binafsihi wa malihi," yang keluar dengan jiwanya, dirinya, dan juga hartanya. "Summa lam yarji' min dzalika fi syai'." Kemudian dia tidak kembali dengan salah satu daripada keduanya itu. Artinya nyawanya hilang, hartanya juga hilang untuk jihad fi sabilillah. Nah, itulah yang lebih afdal. Tapi kalau tidak, kalau cuma jihad saja, tidak sampai mati, atau jihad saja dengan nyawa tapi tanpa harta, atau dengan harta tapi tanpa nyawa, maka beramal soleh pada hari-hari ini lebih besar pahalanya ketimbang kita berjihad fi sabilillah. Gunakan kesempatan. Setiap saat, setiap waktu kita niatkan. Kita belajar. Belajar itu paling afdalnya amal soleh. Kita murojaah. Murojaah paling afdalnya amal soleh. Kita puasa. Puasa termasuk paling afdalnya amal soleh. Kita baca Quran. Amal soleh. Kita bangun malam. Amal soleh. Membantu teman. Amal soleh. Menyenangkan teman. Amal soleh. Semuanya. Yang bisa kita lakukan, daripada amal soleh kita lakukan. Laksanakan. Dan itu akan di lipat gandakan. Dan amal-amal soleh yang semacam ini itu sangat-sangat kita perlukan. Iya, sekarang kita tidak mengetahuinya. Nanti orang itu akan mencari-carinya. Orang itu akan mencari-carinya. Walaupun satu kebaikan yang senilai satu biji atom itu akan dicari. Dan akan diperhitungkan. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, "Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Jadi walaupun sebiji atom akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Kesempatan. Dengan niat kita gunakan dengan niat. Dengan ucapan kita gunakan dengan ucapan. Dengan tindakan kita laksanakan dengan tindakan. Semua kebaikan. Niatkan. Tapi ingat. "La yanalallah luhumuha wala dimauha. Walakin yanaluhut taqwa minkum." Jadi tidak akan mengenainya. Daging korbannya maupun darahnya itu tidak. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketulusan hatinya ketika berkorban. Artinya apa? Ketika kamu berbuat, bertindak, beramal, berucap dengan ucapan yang soleh maupun tindakan amal yang soleh. Kalau bukan karena Allah, tentunya tidak akan sampai kepada Allah. Ingat bagaimana pada pelajaran yang lalu disebutkan bahwa nanti kita di padang mahsyar itu akan mencari-cari kebaikan. Mungkin ada kebaikan yang dititipkan. Yaitu berupa kezaliman, itu akan dicari. Walaupun dari keluarga kita sendiri, akan diminta. Cari kebaikan, ini kesempatan. Penuhi pundi-pundi amal kebaikan kita. Karena sebagaimana saya katakan, bahwasanya kita ini berpacu dengan waktu. Untuk mencari poin-poin tertentu. Sekarang, tahapan pencarian kita adalah bagaimana caranya kita memenuhi poin kita sampai menjadi derajat orang soleh. Kalau sudah sampai menjadi derajat orang soleh, maka kita cari lagi di atas itu, yaitu derajat wali. Nah, dan itu membutuhkan poin. Sama seperti kalau orang sedang bermain, dapat poin, dikumpulkan, sampai banyak dapat hadiah. Nah, jadi kesalehan itu ada poinnya tertentu. Sebagaimana kata Al-Habib Ali Habsyi, seseorang itu tidak mendapatkan makom bertemu dengan Nabi dalam keadaan yaqadah, kecuali setelah melampaui makom sebanyak 247.999 makom wilayah. Kalau bisa menembus itu semuanya, bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Jadi hijabnya banyak. Tahapannya banyak. Nah, dan tahapan itulah yang sedang kita alami. Jadilah orang yang paling sabar. Jadilah orang yang paling tawadu. Tambah kita dicoba. Tambah kita sabar. Tambah naik pangkat kita. Terus tambah naik poin kita. Terus kita penuhi pundi-pundi amal kebaikan kita. Itu maksudnya Nabi SAW orang yang kayis. Orang yang cerdas itu. Tidak beramal suatu amalan. Tidak berucap satu ucapan kecuali. Dipikirkan dahulu. Ini menambah poin enggak? Kalau menambah poin silakan. Kalau enggak menambah poin malah mengurangi poin. Jangan. Yang mengurangi poin apa? Dosa. Itu mengurangi poin. Jangan lakukan. Kita capek sudah. Bangun malam. Capek-capek kan? Udah bangun malam. Kita berdoa pada Allah. Baca Quran. Pagi-paginya marah-marah sama orang. Femcudes kata-katanya. Nyakitin hati orang. Yang dilakukan semalam habis. Masih kurang lagi. Di yang semalam-malam sebelumnya itu juga dihabisin juga oleh Allah Ta'ala. Nah, kan rugi. Pikirkan baik-baik. Nah, sekarang ini waktunya kita itu berpikir. Mengevaluasi diri. Ingat, kehidupan bukan dengan kehendak kita. Kehidupan harus sinergi dengan kemauan Allah dan kehendaknya. Allah maunya apa? Kita beribadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa. Jadikan semuanya ibadah. Mandi kita ibadah. Bisa? Bisa. Gimana caranya? Bisa. Makan kita ibadah. Bisa? Bisa. Gimana caranya? Bisa. Minum kita ibadah. Bisa? Bisa. Gimana caranya? Bisa. Niat. Bermain kita ibadah. Bisa? Bisa. Gimana caranya? Bisa. Olahraga kita bisa menjadi ibadah? Bisa. Perbuatan dosa kita bisa menjadi ibadah? Bisa. Dengan niat bisa? Bisa. Nggak bisa. Kalau amal kebaikan dan amal-amal yang biasa kita lakukan atau amal mubah, itu bisa ditingkatkan menjadi amal ibadah dengan niat. Tapi kalau amal dosa nggak bisa ditingkatkan. Nah, sama seperti kotoran manusia. Walaupun dikasih blue band, walaupun dikasih madu, walaupun dikasih apa diseduh sama susu, enak enggak? Enggak enak. Tapi kok singkong dicampur keju, tambahi gula, tambahi susu kental. Nah, enak enggak? Padahal keju. Nasi biasa. Digoreng dengan ditambahi keju. Keju kasih saus. Tambahi sosis. Bawang goreng. Enak enggak? Enak. Nah itu. Jadi amal ibadah, amal ada dijadikan ibadah bisa. Tapi kalau maksiat dijadikan ibadah, enggak bisa. Walaupun diniati gimana, enggak bisa. Paham? Sat, aku ini judes ini karena untuk menaikkan derajatnya dia. Ya. Kita dilarang menjerumuskan diri sendiri untuk menaikkan derajat orang lain. Enggak boleh. Yang menaikkan derajat itu bukan kita. Allah. Tapi justru kamu yang terbakar. Kamu yang terjerumus ke dalam dosa. Kamu yang rugi. Oleh karenanya kalau kita mendahulukan orang lain dalam kebaikan, makruh hukumnya. Di depan kosong. Jangan kita katakan fadol. Nah, inti aja maju kok suruh orang lain. Mau dapat kebaikan suruh fadol. Kok sekali giliran dunia yang diperebutkan, badakan-badakan. Ayo coba, kita mau dahului. Jangan dong, badakan. Anak duluan. Urusan dunia kita enggak ngasih, tapi kalau urusan akhirat kita dahulukan. Jangan. Kalau ada kesempatan kita itu berbuat baik, laksanakan. Jangan tunggu orang lain. Jangan disodorkan kepada orang lain. Kalau kita bisa melakukannya. Kalau kita enggak bisa melakukannya, baru kita sodorkan kepada orang lain. Nah, jadi amal soleh yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah umum mutlak amal soleh yang mana saja. Itu disunahkan. Kemudian, di antara yang disunahkan amaliyah-amaliyah pada hari-hari ini adalah berpuasa. Tapi berpuasa ini masih lebih besar pahalanya kalau kita belajar. Sehingga kalau bertentangan antara belajar kalau puasa ngantuk. Kalau enggak puasa kita rajin. Kalau puasa lemas. Kalau enggak puasa kita enggak lemas. Kalau puasa kita ketinggalan sholat jamaahnya maghrib. Kalau enggak puasa kita enggak ketinggalan. Ya lebih baik enggak puasa. Jangan kamu terkecoh dengan puasa. Bukan semua kebaikan yang baik itu lebih besar pahalanya daripada yang ya bukan yang tampak tidak baik. Bisa jadi yang lebih baik tidak lebih baik daripada yang baik. Yang baik lebih baik daripada yang lebih baik. Menurut pandangan mata kita. Nah, ngerti? Jadi silakan berpuasa. Asalkan jangan sampai mengganggu aktivitas belajar kamu. Kenapa? Belajar kamu itu lebih afdol. Kalau kamu puasa, pahalanya itu untuk diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu belajar, untuk siapa kamu belajar? Untuk umat. Kamu niat untuk dakwah. Kalian semua sudah berjanji dalam dirinya untuk meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menyambung lidahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memerlukan da'iyah-da'iyah yang lebih banyak. Kita memerlukan ustazah-ustazah yang lebih banyak daripada ustaz-ustaz sudah keleleran banyak. Tapi ustazahnya sedikit. Padahal perempuan itu, makhluk perempuan lebih banyak 4 kali lipat, bahkan 7 kali lipat di dunia ini. Artinya apa? Lebih memerlukan kepada ustazah, melebihi daripada keperluannya kepada para asatidzah. Nah, jadi kalau kita yang mengajar kalangan wanita, tidak seleluasa seorang ustazah yang mengajar kalangannya sendiri. Nah, gitu maksudnya. Nah, oleh karenanya kalian harus berkomitmen. Aku tidak mau berhenti kecuali untuk kawin atau sudah selesai. Jangan sampai kalau berhenti sebelumnya, berarti kalian termasuk yang terkecoh. Apalagi sampai mau belajar di luar. Sudah dikasih nikmat sama Allah Ta'ala, dikasih taufik, kasih hidayat, masuk ke pondok, masih mau belajar di luar. Enggak bakal selamat daripada maksiat kalau di luar sana ya. Jadi camkan baik-baik, kita tidak memberikan rekomendasi sama sekali kalau untuk belajar di luar. Karena sini juga bisa, kecuali kalau pindah pondok silahkan. Kita sudah kebanyakan orang di sini. Mau pindah pondok silahkan. Karena sama-sama baik. Semua pondok baik. Cuma tempatnya aja yang berbeda. Gitu. Tapi kalau dari sini meneruskan universitas di luar sana. Walaupun UI sekalian, UIN dan sebagainya. Masih lebih baik di sini. Dan karena menjaga diri di saat-saat semacam ini dan di zaman seperti sekarang ini sulit sekali. Kalian membutuhkan kepada bekal yang banyak. Modal yang banyak, karena kalian semua akan menjadi seorang ibu bagi anak-anak kalian. Paling tidak kalian akan produksi 3 anak, 5 anak. Nah, maka untuk mendidik mereka itu tidak mudah. Sekarang aja kita kesulitan, orang tua kamu itu kesulitan sampai diletakkan di pesantren. Nah, apalagi nanti 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi. Jadi membutuhkan kepada kebijakan, kearifan, kesabaran, keluasan ilmu, keluasan, wawasan. Semuanya itu kita butuhkan untuk mendidik anak-anak kita nanti. Supaya menjadi anak-anak yang selamat menghadapi fitnah di akhir zaman. Kemudian itu puasa. Lalu kemudian diantaranya pula yang paling besar adalah nanti kita berudhiyah, berkurban. Ini kesempatan. Datangnya cuma setahun sekali. Kalau kalian mampu, kalian pasti gak mampu. Kalian orang gak punya semua. Gitu. Tapi orang tua kalian, kalau orang tua kalian mampu, dipujuk, dirayu. Supaya apa? Supaya mendapatkan keutamaan berkurban. Karena berkurban itu keutamanya sangat besar. Nabi SAW diantaranya bersabda, Addimu tuhayakum fa'innaha. Matoyakum ala syirat. perbesarlah, bikin besar kurban kamu itu. Karena apa? Semakin besar, semakin cepat nanti. Yang kamu tunggangi ketika melewati sirat, ya kurbanmu itu. Nah, mana mau pakai yang kurus-kurus gitu. Cari yang besar. Jadi kalau kita mampu, yang paling besar. Kalau kita lebih mampu lagi, pakai yang sapi. Nggak mampu, ya kambing yang besar. Nah, sekarang sudah ditentukannya. Kemarin. Jadi paling sedikit sekarang, paling kecil itu yang paling kurus itu 1.600.000 kalau di sini. Kalau mau berkurban di pondok. Sedangkan selebihnya, jadi ada yang 1.6, ada 2 juta, ada 2.5, 4 juta pun ada, serah. Kalian mau beli yang mana. Nah, jadi pokoknya dengan kadar keuangan kalian nanti kita akan carikan. Dan itu termasuk daripada amalan yang bisa kita lakukan, tapi kita tidak mampu untuk melakukannya. Caranya gimana? Dirayu orang tuanya. Kenapa? Karena kalau orang tua itu nanti berkorban, dia akan mendapatkan pahalanya. Pahalanya apa? Setiap bulu daripada korban itu nantinya akan dilipat gandakan menjadi 10 hasanah. Berapa bulunya kambing? Nah, bisa jadi 100.000, bisa jadi. Nggak percaya, coba hitung aja. Kira-kira berapa itu? Kalau 100.000 aja, kalikan 10, berapa? 1 juta. 1 juta kebaikan. Dihapuskan 1 juta, kesalahan. Diangkat 1 juta, derajat. Berapa dapatnya? Sampai-sampai Sayyidina Dawud alaihissalam itu bertanya ke Rasulullah, ya Rab, nanti engkau sediakan pahala bagi umatnya Nabi Muhammad. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini terkenal, hebat kita ini. Kita belum lahir sudah terkenal. Dan menjadi bahan omongan oleh para nabi dan para umat-umat terdahulu. Dan nanti ketika di padang mahsyar kita juga menjadi bahan omongan juga. Kenapa? Karena para nabi-nabi dan juga para umat-umat yang terdahulu nanti di padang mahsyar melihat kita itu disangkanya kita ini nabi semua. Kenapa? Dari tempat-tempat anggota wudu kita semua mengeluarkan cahaya. Selain umat Nabi Muhammad enggak ada. Hanya untuk umat Nabi Muhammad. Yang lainnya irang, ya irang tetap irang kita. Tapi umat Nabi Muhammad walaupun irang bercahaya. Sehingga bahkan dikiranya kita ini nabi semuanya gitu. Yang laki perempuan, perempuan juga keluar cahaya, masa ada perempuan nabi ya gitu. Mereka itu menjadi bahan omongan mereka semuanya. Itu berkat siapa? Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya dirayu. Dirayu. Jadi sekarang ini musimnya dosa tersebar di mana-mana. Kita enggak menafikan walaupun orang tua juga semacam itu sekarang ini. Mana lihat televisinya, mana main ribanya, mana berbohongnya, mana menipunya dan sebagainya semuanya itu dosa-dosa yang bisa jadi tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali dengan sedekah, dengan kurban dan sebagainya. Ini kesempatan. Nah, apalagi Nabi Rasul mengancam man wajada sa'atan fi malihi falam yudahi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan dalam hartanya lalu dia tidak berkorban, hendaknya orang itu tidak mendekati musala kami. Diusir oleh Nabi Rasul dari musala kita. Dari saking tidak senangnya Nabi Rasul kepada orang ini. Dikasih modal oleh Allah Ta'ala yang harusnya digunakan untuk dirinya, ini enggak digunakan untuk orang lain. Untuk orang lain maksudnya apa? Untuk apa? Untuk ahli warisnya. Kalau dia itu menggunakan untuk dirinya sendiri, ya gunakan. Ini kesempatan buat kamu. Bukan kesempatan untuk ahli waris, kesempatan untuk kita sendiri. Gitu. Nah, oleh karena itu, kita rayu orang tuanya. Nah, suruh berkorban, enggak harus korbannya dikirim ke sini, enggak. Nah, tapi kalau mau korban sini, lebih besar pahalanya karena apa? Yang berhak mendapatkannya itu para fuqara dari thalibul ilim gitu. Kalian kan fuqara semuanya. Berhak zakat semuanya. Jadi kalau kita itu bersedekah kepada kalian, anak pondok yang biasanya makan tempe tahu pas makan daging. Nah, itu kan luar biasa. Nah, makanya ini jadikan sebuah terapi. Nanti mulai tanggal 10 jadikan sebuah terapi yang enggak suka daging harus makan daging. Masa enggak suka daging? Rasulullah sendiri mengatakan Sayyidu Tu'am Al-laham, pemimpinnya makanan semuanya itu adalah daging. Nah, kemudian nah, tidak. Nah, jadi jangan sampai kalian itu tidak mendapatkan keberkahannya karena daging kurban itu barokah. Tahu kan barokah? Barokah itu ziyadatun fil khair. Bisa jadi dengan sebab makan dagingnya itu akhirnya kamu mendapatkan jodoh, mendapatkan ilmu bermanfaat, mendapatkan senangan dohir maupun batin. Nah itu loh, keberkahan itu seperti itu. Jadi relatif. Nah, paham? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang enggak suka daging harus makan daging. Mau dapat barokahnya, Ustaz, barokahnya kurban makan daging. Nah, jadi paling tidak setiap yang dapat jatah makan dagingnya, jangan kasihkan orang lain, makan dagingnya itu barokah itu. Kemudian nanti insya Allah yang akan datang kalau seumpama bisa di online kan, nanti biasanya kita mempunyai kebiasaan setelah sholat id itu langsung kita kurban, kita kumpul di sana, bibzen semuanya kumpul, kemudian disembelih. Nanti kita baca Allahu Akbar semuanya. Anak-anak kumpul semuanya. Nanti insya Allah kita syuting juga. Nanti dianukan ke sini. Ya. Dan secara langsung. Itu pun kalau memungkinkan. Ya. Kalau memungkinkan. Kemarin waktu ada marawis secara langsung. Nah, kalau bisa insya Allah kita usahakan seperti itu juga. Ya. Doakan nanti insya Allah streaming ini yang sekarang ini juga pakai video. Sekarang pakai audio, nanti akan datang pakai video. Tapi yang ada gambarnya cuma Ustaz saja, kalian nggak ada. Ustaz Fauzia juga nggak masuk. Kalau Ustaz Fauzia masuk, nanti dilihat terus sama pemirsanya. Kemudian di antara keutamaan-keutamanya nanti ada puasa Arafah. Jadi puasa Arafah ini adalah puasa, salah satu puasa yang paling istimewa, paling afdolnya hari untuk berpuasa adalah puasa hari Arafah. Kenapa? Karena kalau hari Arafah itu berpuasa, menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Tapi kalau puasa Asyura, setahun saja, yaitu setahun sebelumnya saja. Jadi paling afdolnya puasa sunnah itu adalah puasa Arafah. Jadi iman kalau enggak berpuasa ya. Dan kalau semua tidak bisa berpuasa seperti Ustaz tadi katakan, hendaknya membeli sesuatu untuk memberi makan orang yang berpuasa supaya dapat keutamaan orang yang berpuasa. Nah, kemudian nanti dari mulai tanggal 9 berarti hari Jumat. Tanggal 9 berarti hari Sabtu. Sabtu pagi habis subuh kita sudah baca takbir. Ingat ya? Ada lagi satu pengumuman yang paling penting. Ingat, kalian semua saudara di sini, enggak ada beda. Semuanya kalian saudara. Jadi enggak ada beda. Oleh karenanya, jadi kalian harus merasakan kesetaraan, kebersamaan. Enak sama enak, senang sama senang, enggak enak sama enggak enak, sedih sama sedih. Tapi enggak ada sedih karena kita bersama Rasulullah. Kita bersama Allah di tempatnya Allah, jadi tidak ada yang sedih. Oleh karenanya nanti dari mulai hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 4 hari, kalian sudah tahu semuanya. Jangan ada yang datang sama Ustaz Segap atau Ustaz Khadijah atau siapapun juga untuk izin, nggak ada. Kecuali kalau sekarat mau mati. Gitu. Atau orang tuanya sekarat mati baru boleh pulang. Ya insya Allah enggak. Makanya artinya jangan izin itu loh. Jangan bikin capek kita. Susah kita mau ngasih izinnya kayak begitu. Jangan bikin capek Ustaz. Akhirnya nanti kan orang tua kalian kan enggak paham gimana sama guru gimana. Mereka enggak paham kadang-kadang. Nah, jangan sampai kita sebagai seorang anak yang paham, jangan sampai menjadikan mereka itu akhirnya kurang ajar kepada gurunya. Nanti akhirnya dapat kualatnya. Sampai dia debat sama gurunya, sampai dia ngotot sama gurunya. Akhirnya kan kamu jadi masalah nanti. Di depan Allah, orang tuanya juga jadi masalah. Gitu. Jadi kita ini guru yang ngajar kalian, itu bukan guru biasa. Guru orang tua juga. Gitu. Jadi kalian harus pikirkan hal itu, enggak, anak enggak mau orang tua anak nanti dapat kualat. Jadi kalau sudah enggak boleh, udah enggak boleh. Seperti Abu ya, Hebasan waktu ngirim Ustaz ke Madinah belajar, dia bilang apa? Kalau aku meninggal, jangan pulang. Kalau enggak di sini sama guru, jangan pulang. Itu wasiatnya. Jadi kita harus pasrah betul. Harus seperti itu, karena di sini asli ada karnaval, ya kan? Ada fashion show gitu loh. Orang ustaz aja pengen lihat ustaz gitu loh. Kalau boleh gitu loh. Nah, karena enggak boleh ya, ustaz enggak boleh lihat. Nah, kita harus tekan-tekan, itulah kita hidup di dunia. Sesuatu yang kita inginkan belum tentu harus kita laksanakan. Kita harus melaksanakan sesuai dengan keinginan Allah. Allah mengatakan haram, enggak boleh. Enggak boleh. Kecuali apa? Karena walaupun kalau kalian kan bikin fashion show itu kan setahun sekali. Yaitu pada hari-hari Idul Hijjah kan. Nah, kalau Ustaz setiap hari Ustaz lihat fashion show terus. Ya. Nah, kelas berapa tadi? Kelas 1 Sanawi. Nah, lebay. Ustaz Gombal. Ya. Ya, yang tahu gombal enggak gombalnya bukan kalian, tapi ustazah sendiri. Gombal? Gombal? Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi nanti banyak kesenangan yang akan kita dapatkan. Nanti malam lebaran nanti, Sabtu malam Minggu, nanti kita bikin obor keliling. Pokoknya kita sama-sama senang. Hari tanggal 10, kita makan-makan kambing juga. Dan nanti insya Allah, di syuting, nanti online nanti ya. Jadi semua bisa melihat nanti. Nanti lihat Habib Zain. Nanti ada apa, kambingnya Abuya Maliki, semuanya disembelih itu, dilihat. Nah, karena apa? Sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi SAW memerintahkan Sayyidatuna Aisyah, Habibatun Nabi. Memerintahkan putrinya sendiri, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Di mana beliau katakan, wahai Fatimah, maka hendaknya engkau hadiri. Korbanmu ketika disembelih engkau hadiri. Karena apa? Begitu tetesan pertama jatuh ke bumi, saat itulah semua dosa kamu diampunkan Allah Ta'ala. Semua dosa diampunkan. Kamu enggak mau dapatkan orang tua itu? Biarkan orang tua dapat. Biarkan orang tua dapat. Oleh karena itu, maka di bel kalau dia mereka itu mampu supaya mereka itu uthiyah. Nah, Ustaz begini karena Ustaz juga uthiyah. Bukan cuma Ustaz ngomong doang, akhirnya Ustaz enggak uthiyah. Alhamdulillah Ustaz setiap tahun Ustaz uthiyah. Kadang-kadang satu, kadang-kadang dua. Nanti kalau ada rezeki lagi ya lebih. Rasulullah sendiri pernah beruthiyah sebanyak 63. Satu untuk dirinya, 62 untuk umatnya yang tidak mampu untuk beruthiyah. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Dan semuanya sendiri. Semuanya dia sendiri yang nyembelih. Kenapa? Ini untuk umatnya. Semua yang untuk umatnya pasti spesial. Di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ini dirindukan oleh Nabi Muhammad. Dirindukan. Kalau Allah, Allahumma ini ishtaqtu fa bila ahbabi. Aku ini sangat rindu kepada kekasih-kekasihku. Akhirnya kata sahabat Nabi, alasna ahbabak ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah kekasihmu ya Rasulullah? Kalau tidak. Kalian itu adalah sahabatku. Adapun kekasihku nanti bakal datang setelah kalian. Walam yarauni. Mereka tidak melihat aku. Tetapi mereka itu yu'minu nabi walam yarauni. Mereka itu beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku. Nah, kita ini maksudkan. Dan itu adalah ungkapan cinta yang luar biasa. Kalau kita yang mengatakan, bisa jadi dikatakan seperti tadi itu gombal dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad yang mengatakan, aku sangat rindu kepada mereka. Belum lahir kita sudah rindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita tidak akan rindu kepada Nabi Muhammad? Makanya didikan utama Nabi Muhammad kepada kita itu adalah hendaknya kita itu mencintai Al-Quran, mencintai Nabi Muhammad SAW, dan mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi cintai Nabi Muhammad. Kamu lihat alam semesta ini semuanya, lihat langit, ingat Nabi Muhammad. Lihat bulan, ingat Nabi Muhammad. Lihat kita sebagai umatnya ini yang begitu banyak, terutama nanti pada hari Arafah, di saat-saat paling-paling mengenaskan kepada iblis. Kalau sudah hari Arafah, kita syukuran. Kenapa? Iblis itu ngambil tanah, ditaburkan ke kepalanya. Pukul-pukul kepalanya sendiri. Sudah jelek, kepalanya dipukul-pukul sendiri. Nah, biarkan, syukurin. Itu yang menjerumuskan kita sampai berdosa. Gitu. Nah, kita benci kepada iblis, kita benci kepada setan dan koloni-koloninya. Dan kita berada di pondok ini untuk memperkuat benteng kita supaya kita itu bisa mengalahkan mereka. Menjelekkan mereka, menghinakan mereka. Gitu. Dan jangan sampai kita termasuk golongan mereka. Oleh karenanya, hari Arafah itu adalah hari di mana pada hari itu dia itu memukul-mukul kepalanya. Kenapa? Kerja setahun habis. Cuma-cuma. Gitu. Kenapa? Pada hari itu, semua yang haji diampunkan dosanya. Yang enggak haji, yang puasa, diampunkan dosanya. Sehingga apa? Sia-sia dia. Jadi, ini berzina, ini berbuat ini dan sebagainya. Dan sebagainya. Tapi ternyata dia berpuasa ini diampunkan. Tapi jangan dientengkan dosa itu. Bisa jadi dosa itu belum diampunkan Allah Ta'ala dan menjadi sebab kita mati suruh khatimah. Apalagi dosa-dosa yang besar seperti dosa zina, dosa riba, dan sebagainya. Hindari. Yang diampunkan itu dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar, enggak. Jadi hati-hati. Betul. Tapi tetap saja yang namanya ihsanullah, kebaikan Allah Ta'ala itu sangat luas. Ya, sangat luas. Oleh karena itu, jadi hendaknya telepon orang tuanya, Mbak, hendaknya kabul korban, eman kalau ada uang gitu. Yang namanya man wajad sa'atan fi malihi itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya gimana? Selain daripada yang dimakan hari itu dan malam hari itu, dia masih ada uang lagi, lebih dari utangnya, lebih daripada yang harus dinafkahkan kepada yang wajib dinafkahinya. Paham? Nah, kalau ada uang itu, nah, maka dia harus berkorban menurut sebagian ulama. Tapi menurut mazhab Syafi'i, hukumnya berkorban sunnah muakkadah dan makruh bagi orang yang mampu, lalu dia tidak mengeluarkannya. Siapa yang mampu? Yang mampu itu adalah yang income-nya lebih besar daripada pengeluarannya. Misalnya pengeluarannya 3 juta, income-nya 4 juta. Pengeluarannya 3 juta, income-nya 5 juta, itu sunnah. Karena masih ada sisa 2 juta kan, 2 juta cukup. Ah, sudah kok cukup, berarti sunnah untuk berkorban. Dan berkorban itu termasuk sunnah kifayah. Apa artinya sunnah kifayah? Kalau satu yang mengerjakan, yang lainnya gugur. Artinya sunnah kifayah bagi keluarga. Nah, seperti ustaz di rumah, ada ustaz, ada ustazah, ada anak-anaknya ustaz. Nah, kalau ustaz yang berkorban, gugur tuntutan kepada yang lainnya. Atau ustaz yang berkorban, gugur tuntutan kepada ustaz. Dan begitu seterusnya. Gitu. Nah, tapi tetap sunnah. Kalau semua ustaz, seperti alhamdulillah, ustazah juga setiap tahun, enggak berkorban, dia berkorban setiap tahun. Nah, jadi ustaz berkorban, ya, ustazah juga berkorban. Gitu. Nah, jadi karena kita ingin untuk dihapuskan dosa-dosa kita. Hanya mengeluarkan uang 1.600.000, mengeluarkan uang 2 juta, tapi kemudian kita dapat ampunan dari Allah Ta'ala, itu sesuatu yang balas, sesuatu yang murah. Gitu. Ampunan Allah Ta'ala itu sangatlah mahal, tapi dengan 2 juta kita akan mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi gunakan kesempatan itu ya. Kemudian kita kembali ke kitab. Saya kemarin? Nah, jadi kemudian katanya termasuk daripada haknya seorang istri kepada suami adalah seorang suami itu seorang pemimpin. Seorang suami itu berkewajiban untuk memberikan kepada yang dipimpinnya, yaitu istrinya, pemberitahuan, penjelasan, penjabaran tentang syariat yang disyariatkan oleh Allah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min kulli ma yata'allaqu bihi, dengan hal yang berkaitan dengan syariat, baik syariat thaharah, syariat haid, syariat mandi, syariat wudu, syariat salat dan sebagainya, semua harus diajarkan. Kalau seumpama dia tidak bisa mengajarkannya karena dia tidak mempunyai kapasitas ilmu, karena kapasitasnya bukan seorang ustaz, maka tidak boleh dia mencegahnya untuk hadir majelis taklim. Harus diarahkan, ayo hadir majelis taklim. Jadi kalau tidak ada yang membawakan kesempurnaan dan kebahagiaan pada zaman sekarang ini kecuali yang hadir majelis taklim. Makanya coba lihat, kamu camkan baik-baik, pahami baik-baik hadisnya Nabi yang berbunyi, man yuridillah bihi khairan faqih. Man, siapa saja, laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, yuridillah bihi khairan, yang dikehendaki Allah Ta'ala dengannya, dengan orang itu kebaikan. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu segalanya yang kita kebahagiaan kebaikan, rezeki kebaikan, kemudian keberkahan kebaikan, keutamaan keluarga kebaikan, keharmonisan kebaikan, semuanya yang digandaki oleh Allah Ta'ala kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, yufaqihu fiddin. Dia diperdalam dalam agamanya. Jadi termasuk kalian semua ini adalah calon-calon kandidat-kandidat orang bahagia di dunia sampai di akhirat. Jangan kamu katakan bahwasanya orang yang bahagia itu orang yang tidak ada susah. Enggak. Justru orang yang susah itu orang bahagia. Kenapa? Nabi SAW bersabda, kullu qalbin la yahzan fa huwa kharib. Setiap hati yang enggak ada susahnya, enggak ada sedihnya, itu hati itu rusak. Nah, mau rusak hatinya? Nah, biarkan. Justru kalau kita itu sedih, itu menunjukkan, mengingatkan kepada kita bahwasanya ada zat yang berkuasa di atas sana. Ternyata kita tidak mampu untuk sekedar melaksanakan keinginan kita pun, apapun yang berkaitan dengan diri kita maupun orang lain, itu tidak bisa, tidak mampu. Jadi kesedihan itu adalah sebuah petunjuk kepada kita bahwasanya kita ini hamba, bukan Tuhan yang berbuat semena-mena. Tidak, tidak mungkin kita berbuat semena-mena. Kita itu harus mengikuti apa yang diinginkan Allah. Walaupun kita ingin, walaupun orang lain ingin, kalau Allah tidak berkenan, tidak akan terlaksana. Walaupun kita tidak ingin, kalau Allah ingin, akan terlaksana. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya kita itu pasrahkan diri kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal. Ni'mal maula wa ni'man. Nah, udah itu ucapkan baik-baik. Kalau sudah lagi sumpah, sudah setiap hari. Jadi supaya kita selalu ingat, baca setiap hari 70 kali. Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Tambah lagi. Hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal maula ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah apa? Yang mencukupi kami adalah Allah. Sebaik-baik Tuhan. Sebaik-baik penolong Allah. Camkan baik-baik. Sehingga lah, begitu terjadi langsung ingat Allah. Itu maksudnya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang cinta pada sesuatu, maka pasti dia lebih banyak untuk menyebutnya. Kalau kita sebut Allah, mau jatuh, ya Allah. Nah, itu berarti dia sayang pada Allah. Nah, tapi kalau jatuh, hasbi. Nah, berarti dia sayang sama hasbi. Paham? Nah, jadi yang disebut terus, nah, itu yang dicintainya. Gitu. Nah, kalau disebut itu Allah, di saat-saat yang mengagetkan, di saat-saat yang mau jatuh dan sebagainya, berarti dia cinta kepada Allah. Nah, tapi kalau bukan Allah yang disebutkan, nah, itu berarti malapetaka itu. Jadi gak bagus. Harusnya Allah. Kaget, ya Allah. Gitu. Mau jatuh, ya Allah. Nah, sebut Allah, Allah, terus Allah, Allah. Sebutkan. Nah, kalau kita mau meninggal pun, kita akan sebut Allah. Nah, itu. Seperti guru kami, gurunya Al-Habib Abdullah, Habib juga tidak segar, Fem, Habib Ja'far, itu begitu. Meninggalnya itu adalah ketika mengucapkan dua kalimat syahadat. Hai Muhammad Haddar, ayahnya Habib Maryam, meninggal juga seperti itu. Tangannya begini, itu dia asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Meninggal. Fem, kenapa? Yang sering disebutkan Allah. Untuk itu kita hidup, untuk itu. Jangan salah kaprah. Jangan mau tertipu. Enggak. Jangan mau tertipu. Biarkan kita itu tetap solid. Kita tetap solid sebagai organisasinya Nabi Muhammad SAW. Organisasi yang bernama Wanita-wanita Salihah Calon Pendamping Rasulullah. Camkan baik-baik. Itu di dunia sampai di akhirat kita seperti itu. Kita akan menjadi, menyatakan bagi kita akan menjadi pendamping Rasulullah. Jangan kaget ya, kalau seumpama nanti ternyata di depan kita Rasulullah. Rombongan depan Rasulullah ternyata anak-anak dalwah. Kita sepeda, harus beda dari yang lainnya, harus beda. Kalau orang tua begini, pengen begini dan sebagainya, kalau enggak benar, enggak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, kita harus maklumi, mereka enggak belajar ilmu. Kita harus rubah dengan cara yang baik. Ma, itu begini loh yang betul, ma, begini, cara yang baik. Nanti dia akan senang. Tapi jangan dengan cara yang tidak baik. Mama itu gimana? Sudah tua, masa gak tahu juga sih? Ya, kalau begitu pasti gak diterima. Setannya senang. Mau setan senang? Ya. Nah, kita mau menyengsarakan setan. Kita belajar gimana cara menyengsarakan setan. Caranya gimana? Kita harus lawan. Kita gak mau membuat Allah Ta'ala cemburu kepada kita. Mau Allah Ta'ala cemburu kepada kita? Ya, sayang kepada kita, jangan cemburu gitu. Memang dicemburui itu karena dicinta, semua di antara kita pasti dicinta oleh Allah Ta'ala, cuma jangan sampai dicemburui. Yang lebih bagus itu yang dicemburui. Nah, yang lebih baik itu yang enggak dicemburui tapi dicintai. Semua keinginannya terlaksana sesuai dengan kehendak Allah, itu maksudnya. Nah, jadi jangan kamu anggap bahwasanya orang yang banyak susah itu orang yang tidak bahagia. Orang yang bahagia. Orang yang bahagia itu adalah orang yang merasa dirinya itu adalah seorang hamba. Orang yang bahagia itu adalah orang yang menerima dengan ketetapan Allah. Orang yang bahagia itu adalah orang yang mengetahui bahwasanya jati dirinya itu adalah sebuah robot. Tidak mempunyai kemampuan apapun juga. Kalau sudah berhadapan dengan ketentuan Allah. Ditetapkan hal itu dengan dasar hadis Nabi SAW. Iza jama'al insu wal jinnu ala ayyanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Wa in istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik. Kalau semua mereka berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepada kamu, kalau Allah enggak berkehendak, tidak akan terlaksana. Kalau mereka semua berkumpul, manusia, jin, semuanya bersatu, tidak ada yang lepas, semuanya bersatu. 4 miliar manusia ditambah jin yang berapa itu? Untuk membantu kamu supaya kamu mendapatkan kemadharatan, kamu tidak akan mendapatkan kemadharatan. Semuanya ya yang terjadi itu adalah yang dikehendaki Allah Ta'ala. Nah, kalau begitu ngapain kita itu sampai tergantung kepada orang tua, kepada suami, kepada guru? Jangan, tergantung kepada Allah. Walaupun harus ada wasilahnya. Wasilahnya gimana? Wasilah itu manusia. Wabtagu ilaihil wasilah. Guru kita wasilah. Orang tua kita wasilah. Nanti kalau sudah bersuami, suami kita paling besarnya wasilah. Wasilah itu untuk mendapatkan cintanya Allah SWT. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjadikan suami kita itu berdosa. Kalau semua suami kita tidak bisa mengajarkan kita, kita masih memerlukan kepada maklumat-maklumat agama. Pengetahuan-pengetahuan agama yang kita tidak bisa dapatkan dari suami, maka minta izin. Aku akan hadir kepada majelis taklim fulan itu misalnya. Atau datang sama ustaz itu untuk bertanya. Atau izinkan saya bertelpon kepada ustaz segap atau yang lainnya. Hanya izin kepada suami dulu baru telpon. Jadi biar tidak jadi fitnah. Kemudian, min isyadin nisa ilai fil haidi. Bayanus salawat allati taqdiha. Kemudian dijelaskan juga tentang sholat-sholat yang diharamkan kepada seorang wanita haid. Sholat-sholat yang wajib digodok kepada wanita yang haid. Fa'innaha mahma ingkot adamuha kubayla maghribi mgidai rokatin fa'aliha godok ud-duhur wal-asar. Nah, karena apa? Karena misalnya seorang wanita itu telah terputus dari haidnya atau suci sebelum maghrib. Walaupun dengan kadar melaksanakan satu rokaat saja, maka dia wajib menggodok sholat asar dan duhurnya. Karena itu namanya waktu apa? Namanya waktu darurah. Barang siapa yang mendapatkan waktu darurah, maka dia wajib menggodok sholat pada waktu itu dan sholat sebelumnya jika bisa di jama'. Waktu darurah itu apa? Kalau mendapatkan masih dari waktu itu sekedar melaksanakan takbiratul ihram. Apalagi satu rokaat lebih dari takbiratul ihram. Wa idza qata'a qabila subuh bi qadri raka'atin fa 'alayha qada'ul maghrib wal isya. Begitu pula kalau suci dia sebelum subuh dengan kadar satu rakaat, maka dia wajib menggodok isya dan maghribnya. Wa hadza aqallu ma yura'ihi nisa. Ini paling sedikitnya kita jelaskan kepada perempuan. Kadza fil ihya, begitulah sebutkan ihya. Wal ibadat, dijelaskan tentang ibadah. Karena kita memang diciptakan untuk beribadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah segala macam kebaikan yang berkaitan dengan Allah maupun berkaitan dengan manusia. Nah, berkaitan dengan Allah, yaitu kaitannya dengan sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Berkaitan dengan manusia, yaitu akhlak yang baik itu. Nah, jadi dua-duanya itu termasuk ibadah. Ai farduha, ibadah yang wajib. Wa sunaniha, ibadah yang sunnah. Min sholatin, dari sholat. Wa zakatin, zakat. Wa shaumin, puasa. Hajin, haji. Fa'inkan rajulu qa'iman bita'limiha falaysa lahal khuruj li su'al ulama. Kalau si suami itu mampu untuk mengajarinya, enggak boleh dia itu keluar untuk bertanya kepada ustaz lain, enggak boleh. Karena apa? Suaminya ustaz sudah. Nah, itulah faedahnya kalau kita punya suami ustaz. Satu, enggak pakai bayar tanyanya. Karena suaminya, masa ada suami minta bayaran sih? Nah, dan enggak bagus ya kalau ustaz itu minta bayaran. Nah, kalau dikasih enggak apa-apa gitu. Nah, kalau sedekah kepada ustaz tidak apa-apa, karena sedekah kepada ulama itu adalah paling afdalnya sedekah, bahkan lebih afdal daripada sedekah kepada orang tua. Nah, tapi jangan disyaratkan. Kalau disyaratkan itu Allah Ta'ala firman wala tabi'u bi ayatillahi tsamanan qalila. Tidak patut dan tidak berhak kita menjual ilmu. Enggak boleh kita itu menjual ilmu. Dan orang yang menjual ilmu itu termasuk ulama su. Jadi enggak boleh kita menjual ilmu, itu adalah amanat yang ada pada diri para ahlul ilim yang harus disebarkan dan ditebarkan serta diajarkan, enggak boleh ditahan-tahan, enggak boleh. Wa in kasura ilmu rajuli walakinna ba'anha fi su'ali fa ahbara habi jawabil mufti falaysa lahu khuruj. Begitu pula kalau seumpama si suami tidak mampu untuk mengajarinya, tapi dia itu bisa menggantikan istrinya di dalam bertanya tentang yang tidak diketahuinya, maka wajib dia bertanya dan tidak boleh istri keluar. Fa in lam yakun dzalik, tapi kalau seumpama tidak demikian, falahal khuruj li su'ala. Tapi enggak ada yang pernah, jarang sekali perdebatan terjadi antara suami istri di dalam hal si istri pengen belajar, si suaminya melarang. Si istri pengen hadir majelis taklim, suaminya melarang. Jarang. Yang ada itu istrinya pengen ke mall, suaminya ngelarang. Itu banyak. Nah, tapi kalau mau ke majelis taklim, jarang sekali. Nah, dan kalau seumpama ada suami yang melarang istrinya untuk berangkat ke majelis taklim, itu suami yang agak gendeng dikit. Gitu. Nah, kenapa demikian? Nah, majelis taklim baik kok, mau dilarang. Gitu. Nah, justru dengan majelis taklim itu, nanti suaminya itu akan mendapatkan kemanfaatan. Di situ dia tahu, oh jadi seorang istri itu harus begini ta. Orang istri itu berkewajiban melakukan ini, itu, dan sebagainya. Itu di majelis taklim dia tahu. Nah, kalau dirinya sendiri, suami sendiri yang memberi nasihat, karena ada nggak mempan. Sama seperti dokter nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ke orang lain iya. Kalau kita kelilipan, bisa nggak kita sembuh sendiri? Hah? Atau pakai pipa gitu. Nah, terus yang megangin siapa? Nah, jadi kalau kita kelilipan, yang yang meniup itu orang lain, nggak bisa kita sendiri. Nah, sama seperti itu. Biasanya kalau gurunya itu yang menasihatinya itu lebih diterima daripada suaminya. Nah, kalau suaminya kurang bisa diterima, makanya dikatakan awwalu ma yuhramu barakatul alim ahluhu wa waladuhu. Pertama kali yang akan diharamkan dari keberkahan seorang alim itu justru istrinya dan anak-anaknya. Wa ahlu baladi, dan orang yang ada sekitarnya. Kenapa demikian? Karena mereka itu melihat kepada basyariahnya. Aku melihat setiap hari dia itu telanjang, dia di kamar mandi, dia makannya banyak, tidurnya ngorok dan sebagainya misalnya. Tapi kenapa aku harus melihat dia dengan cara tazim? Dia biasa kok. Gitu. Nah, berbeda ke orang lain. Orang lain kadang-kadang melihat itu dengan tazim. Dengan mengagungkan, menghormati, memuliakan. Nah, itulah yang menjadi sebab dia itu mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan keberkahan orang alim itu. Jadi orang alim itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa ingin mendoakan berkahnya Nabi? Orang alim. Ingin dapat doanya Nabi? Datang ke orang alim. Ingin menyenangkan Nabi, senangkan orang alim. Ingin menjadikan Nabi, sedihkan orang alim. Ingin memusuhi Nabi, musuhi orang alim. Jadi semua yang berkaitan dengan orang alim itu adalah berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan dasar, di dalam hadis Nabi SAW bersabda, Man zaro aliman faka'annama zaroni. Wa man sofaha aliman faka'annama sofahani. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Waman jahada sanifid dunya kuntulahu jalisan yawmal qiyamah. Barang siapa yang mengunjungi orang alim, maka seakan-akan dia itu telah mengunjungi aku. Barang siapa yang bersalama dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersalama denganku. Barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti sekarang ini, insyaAllah, maka seakan-akan dia itu duduk-duduk bersamaku. Sedangkan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, kelak di akhirat akan menjadi teman dudukku. Nah, makanya kan, besar harapan nanti kita bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Karena teman duduk kita orang alim terus. Setiap hari orang alim kita duduk bersama mereka. Insya Allah kita akan bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena yang sabar. Bersanding dengan Nabi itu yang sabar. Sama seperti sahabat Nabi. Sabar. Mereka itu bersanding Nabi dengan akhlak, bersanding kepada Nabi. Dapat mereka barokahnya. Kalau tidak dengan akhlak, sama seperti Abi Lahab. Dekat kepada Nabi. Pamannya Nabi bahkan. Ada ikatan darah. Tapi karena dia itu tidak adab, tidak melihat Nabi dengan kemuliaannya, tapi cuma basyariahnya, enggak dapat apa-apa. Oleh karenanya, kalau kita dapat seorang suami, seorang yang ustaz, tetap kita husnudzon. Jangan pernah lihat kita basyariahnya. Bedakan. Kapan kita melihat basyariahnya, kapan kita melihat khususiahnya. Kalau kita bisa memandang suami kita yang ustaz itu seperti anak-anak murid memandang pada dia, kita dapat kebaikan juga sama sepertinya. Nah, dan itu kembali kepada individu. Nggak bisa dipaksakan. Kembali kepada individu. Jadi kalau kita menganggap suami kita itu adalah guru kita, memandang seperti kita memandang guru kita, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan seperti yang didapatkan oleh seorang murid daripada gurunya itu. Nah, jadi, karena apa? Karena seorang guru, seorang alim itu seperti sasaran yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian, فَأَحْبَرَهَا بِجَوَبِ الْمُفْتِي فَلَيْسَ لَا خُرُوجٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَلَا الْخُرُوجِ لِسُؤَالِي بَلْ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَيَأْسِ الرَّجُلُ بِمَنْهِهَا. Kalau semua ada seorang laki-laki yang mencegahnya untuk hadir majelis taklim, berarti dia itu berdosa karenanya. وَمَهْمَا تَعَلَّمَتْ مَا هُوَ مِنَ الْفَرَائِضِ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ إِلَى مَجْلِسِ الْعِلْمِ إِلَّا بِرِضَاهُ. Dan kapan dia itu sudah belajar daripada ilmu-ilmu yang wajib dia ketahui, maka setelah itu dia berhak untuk tidak keluar lagi kecuali dengan izinnya. Ngerti gak? Jadi kalau seumpama dia sudah belajar, cukup ilmu itu untuk melaksanakan kewajibannya seputar ibadahnya, maka dia tidak boleh lagi keluar atau meminta izin kecuali dengan izin dan ridho daripada suaminya. Allah SWT. Sedikit kita baca di Manhajus Sawih. Bagaimana? Isnan Asani Watisun Gala Imam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad Rasulullah Gala Malifah Hafidullah Wa nafa'ana bihi wa buluh Hidarina amin Gala Imam Al-Ghazali Fi Fadlil Ilim Ilan Gal Walakad Sadaqa Rahimahullah فَإِنَّ غَدَاءَ الْقَلْبِ الْإِلْمُ وَالْحِكْمَةُ وَبِهِ مَحَيَاتُهُ كَمَا أَنَّ غَدَاءَ الْجَسَدِ الطَّعَامُ. Jadi telah benar apa yang dikatakan oleh imam sebelumnya, yaitu Imam Fath Al-Musili, di mana kata Imam Ghazali, karena makanannya hati itu adalah ilmu dan juga hikmah. Dengan keduanya itulah hati itu menjadi hidup. Kenapa hati itu bisa menjadi mati? Karena tidak ada ilmu dan hikmah. Sakit kalau kurang daripada ilmu dan hikmah. Kalau ada ilmu dan hikmah, hidup dia. Hidup itu apa? Ingat pada Allah. Seperti saya jelaskan kemarin. Ingat pada Allah. Kita mendengar sesuatu, kita terenyuh karenanya. Kita menangis karenanya. Ingat dosa dan sebagainya. Berniat dengan niat yang banyak. Niat-niat yang baik dan sebagainya. Itu berarti niat hati kita hidup. Kalau hati kita itu tidak berkutik sama sekali ketika tergerak atau mendengarkan suatu kebaikan, tidak bergerak. Ketika berbicara tentang taubat, dia tidak bertaubat. Ketika disebutkan Nabi Muhammad, tidak bergetar hatinya. Nah, berarti ini adalah hati yang berpenyakit atau justru hati yang mati. Nah, kata Imam Ghazali, yang namanya hati itu hidupnya itu dengan ilmu dan hikmah. Kama anna ghada al-jasadi atau am, sebagaimana yang namanya jasad manusia itu, jasmani manusia itu, tidak akan hidup kecuali kalau dikasih asupan makanan. Wa man faqadal ilma faqalbuhu maridun wa mautuhu lazimun. Barang siapa yang dia itu tidak mendapatkan ilmu di dalam hatinya, maka hatinya itu akan sakit. Dan kematiannya tinggal menunggu waktu. Jadi pasti akan mati. Kalau orang sakit nanti akan mati. Walakinnahu la yashuru bihi. Tapi dia tidak sadar. Kalau fisik sadar. Kalau kita sakit langsung datang ke dokter. Tapi kalau hati yang sakit, dia tidak langsung datang ke dokter. Dia iri. Lagi sakit tuh. Pem, harus didiagnosa dokter. Kalau lagi iri. Misalnya apa? Dia dengki. Dia sombong. Atau dia berniat tidak baik. Lagi sakit tuh hatinya. Bawa ke dokter biar diobati tuh hatinya itu. Nah, tapi yang semacam ini tidak diperhatikan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan zahir, dengan jasad, maka sangat diperhatikan. Sedikit kena api, langsung bawa ke dokter biar gak ada bekasnya. Apalagi anggota-anggota badan yang tampak seperti wajah, leher, dan tangan. Ya kan? Rambutnya kena api sampai botak, langsung beli neril. Nah, supaya apa, tumbuh lagi lebat. Nah, kenapa? Malu kalau gak ada rambutnya. Nah, jadi kalau sudah berkaitan dengan zahir, masya Allah. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Yang mereka ketahui tentang yang dhahir saja daripada urusan dunia, tapi kalau urusan akhiratnya tidak. Idhubud dunya wa syughuluhu biha abtala ihsasahu. Kenapa dia tidak merasakan? Walakinahu laysyuru bihi. Tapi mereka tidak merasakannya. Kenapa? Karena hubud dunya, cinta kepada dunia itu dan kesibukannya terhadap dunia itu telah mematikan panca inderanya sehingga dia tidak mempunyai perasa sama sekali. Fa na'udzu billahi min yaumi kasyfil ghita, semoga Allah melindungi kita pada hari di saat itu semua tidak ada hijab lagi, semuanya akan terbuka. Na'udzubillah. Kenapa? Fa innan nasa niyamun fa idza matu intabahu. Karena manusia itu dalam keadaan tidur. Kebanyakan manusia sekarang tidur. Kalau sudah mati baru dia sadar. Sehingga mereka akan mengatakan seperti yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan Allah oleh Allah dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran sebutkan, yaumaya adu dhalimu ala yadaihi. Ketika setiap orang dhalim itu akan menggigit. Gigit gini. Kenapa gigit gini? Karena menyesal. Wayagul, ya laytani takhattu ma'ar rasuli sabila. Andai kata dulu waktu aku di dunia ikut katanya ustaz itu. Andai kata waktu aku di dunia dulu aku tunduk kepada ustadz itu. Andai kata aku waktu di dunia dulu mau mendengar nasihatnya. Pasti aku tidak seperti ini. Nah, baru dia sadar. Kenapa baru sekarang sadarnya? Nah, jangan sampai pada waktu itu kita baru sadar. Dari sekarang kita sadar. Jangan biarkan iblis membuat kita lupa akan penyesalan. Dan hari yang paling besar penyesalan. Nabi SAW telah bersabda. Syarrun nadama nadamat yaumal. Ya, sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya penyesalan nanti adalah penyesalan hari kiamat. Kamu sering menyesal? Setiap hari menyesal, ada penyesalan. Ya kan? Setiap hari ada penyesalan, setiap minggu ada penyesalan, setiap bulan ada penyesalan, setiap tahun ada penyesalan. Tapi penyesalan yang paling besar yang akan kita alami nanti adalah penyesalan pada hari kiamat. Nah, di saat itulah semuanya akan ditampakkan Allah Ta'ala. Kebaikan kita ditampakkan, begitu pula sebaliknya. Dosa kita akan ditampakkan, kezaliman kita akan ditampakkan, di saat itulah penyesalan berada. Kita cuma bisa gigit jari, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, semoga kita bukan termasuk semacam itu. Semoga kita termasuk yang selalu hati kita itu hidup. Selalu kita dekat kepada ilmu, tidak pernah jauh daripada ilmu. Sehingga hati kita selalu hidup, tidak pernah akan mati. Dan puncak kehidupannya ketika kita meninggalkan dunia fana ini. Dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Begitu pula saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dan seluruh kaum muslimin. Semoga mereka semacam itu dikembalikan lagi kejayaannya. Dikembalikan lagi kemenangannya. Dikembalikan lagi kenikmatannya. Dikembalikan lagi kesejahteraannya. Dikembalikan lagi keamanannya. Dikembalikan lagi keimanannya. Dikembalikan lagi ketakwaannya. Al-Hazinia wal-Kuniyatin Saliha wal-Amanazal Salih Al-Fatiha. Yeah.